Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, di Masjid Al Munawwarah ini, di Tanah Abang ini, ittaqullah, tingkatkan ketakwaanmu, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqati, sampai pada derajat takwa yang sesungguhnya, jangan cuma takwa yang biasa-biasa saja. Wala tamutunna, bahkan buat target sebagai misi hidup kamu, jangan sampai kamu mati dan kamu illa wa antum muslimun. Sudah benar Islamnya, sudah total bersama Islam, mati bersama Islam atau berislam sampai mati. Khutbah Jumat pada hari ini temanya tentang misi kita sebagai khalifah di bumi ini. Saya ingin mengingatkan lagi peran-peran kita, khususnya kita yang hidup di Jakarta, lebih khusus lagi yang tinggal di Tanah Abang dan sekitarnya. Sebagai referensi, saya akan bacakan surah Al-An'am ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ard. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dan dialah Allah, dan dialah Allah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Jadi selain dia menjadikan kita penguasa di bumi, dia pula yang menentukan leveling, derajat-derajat kita. Dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ada yang kepala rumah tangga, ada yang ketua RT, ada yang ketua RW, ada yang jadi pak lurah, ada yang jadi camat, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bos di tokonya untuk 5 pegawai, ada yang menjadi bos untuk banyak pegawainya, dan seterusnya. Itu semua adalah ujian bagi kamu, dan Allah yang mampukan kamu. Ada yang istrinya satu bahagia, ada yang istrinya dua bahagia, ada yang punya anak banyak bahagia. Allah yang mampukan kamu bisa seperti itu. Kalau kamu bersyukur akan ada nikmat yang Allah tambahkan, tapi jika kamu kufur, dengarkan ayat ini. Inna rabbaka sari'ul iqab. Jika kamu dimampukan menjadi penguasa, tapi kamu jahat, kamu keluar dari aturan Allah, sesungguhnya inna rabbaka, Tuhanmu itu sari'ul iqab, cepat sekali balasannya kepada kamu. Tapi kalau mau bertobat dengan cepat, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, bukan cuma ghafurun sekaligus ar-rahim. Kesalahanmu yang lalu didaur ulang menjadi pahala semuanya, karena dia ghafurur rahim. Coba pelajari sejarah diri kita. Di surga, sebelum manusia diciptakan, Allah sosialisasikan. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada semua makhluk yang punya sifat kemalaikatan di sorga. Sifat kemalaikatan, jadi yang diajak bicara bukan cuma malaikat, karena di situ ada jin juga kan. Inni ja'ilun, aku akan menciptakan satu spesies baru yang terbuat dari tanah. Dan spesies baru yang bernama manusia ini akan kujadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi anehnya, yang protes itu bukan jin. Atau mungkin ada jin juga yang protes. Karena disebutkan malaikat ini sifat kemalaikatan, bukan spesies malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Tuhan, kenapa engkau akan jadikan seorang khalifah? Nanti kan dia bakal jadi kayak yang sekarang sedang berjalan itu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Yang kerjaannya melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Konon dalam riwayat yang sahih, katanya 2000 tahun sebelum manusia diturunkan ke dunia, jin sudah menjadi pemimpin dan penguasa di bumi yang kerjaannya yufsidu fil ard, melakukan kerusakan, wa yasfiku ad-dima, dan melakukan pertumpahan darah. Begitu tafsir meriwayatkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak cukupkah kami dari kalangan malaikat yang baik-baik ini untuk menjadi khalifah di bumi? Barangkali begitu. Yang kerjaan kami hanya bertasbih kepada engkau dalam tutur dan fikiran kami. Wa nuqaddisu lak, dan dalam tindakan perbuatan kami, kami pun senantiasa mensucikan engkau Tuhan. Jadi ada semacam argumentasi karena ada contoh kasus yang buruk di bumi pada masa itu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tentu lebih tahu kenapa Adam yang akan dijadikan khalifah, dan kenapa kita semua keturunan Adam yang ditakdirkan harus menjadi khalifah. Jadi dari cerita tadi, pertama, kita belum ada, Allah sudah sematkan kepada kita menjadi seorang khalifah, menjadi penguasa-penguasa sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, untuk memakmurkan dunia dengan dua misi utama. Memakmurkan dunia, meniadakan kerusakan dan menjauhkan pertumpahan darah. Dengan apa? Nah, di sini orang kafir gak bisa. Dengan apa memakmurkan dunia? Bukan soal bagaimana meniadakan banjir, meniadakan macet, bukan itu bro persoalannya. Indonesia ini harus dibangun pertama kali dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Harus satu Tuhannya, dan Tuhannya siapa yang dimaksud di ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia ini? Atas berkat rahmat Allah. Ketuhanan yang Maha Esanya ini gak bisa patung, gak bisa kodok, gak bisa batu, gak bisa pohon, gak boleh tiga, gak boleh banyak. Yang esa itu cuma satu, siapa? Allah. Tapi masalahnya memang, untuk menjadi khalifah itu pasti harus ada musuhnya dari awal. Ketika Adam diturunkan bersama Hawa, wa qulna ihbitu minha jami'an, keluar! Terusirlah Adam dan Hawa. Kenapa terusir? Karena mereka semuanya bermaksiat kepada Allah. Memangnya Adam dan Hawa bermaksiat? Sebetulnya enggak. Lalu apa yang membuat dia bisa keluar? Fa'azallahuma syaitan. Adam dan Hawa digelincirkan, ditipu daya oleh setan. Ini masalahnya. Dan di sini juga yang menjadi masalah masyarakat Jakarta sebetulnya. Kalau kurang-kurang kuat ilmunya, lebih seneng sama non-muslim daripada bersama muslim. Hari ini di khutbah Jumat ini saya akan tambah ilmunya. Kenapa Adam dan Hawa bisa digelincirkan oleh setan? Jawabannya, ya karena tidak dilindungi Allah. Just that. Iya, memang ditipu. Ada argumentasinya, ada kausalitasnya. Kata iblis, qala manakuma rabbukuma antilkuma syajarah. Adam dan Hawa, kamu tahu enggak kenapa kamu berdua ini dilarang mendekati pohon terlarang ini? Ini karena ini pohon abadi. Di situ ada buah, buah khuldi. Jadi iblis menipu Adam dengan merubah karakter pohon terlarang menjadi buah abadi. Al-khuld. Jadi kalau kita bilang ada pohon khuldi di surga, berarti Anda ikut iblis sebetulnya. Ditipu sama iblis. Karena iblis memang pandai memberikan iming-iming. Oh, nanti akan begini, akan begitu. Itu iblis itu. Tahu gak kamu berdua kenapa kamu berdua dilarang mendekati pohon terlarang ini? Illa antakuna malakain. Tuhan kamu gak mau kalau kamu berdua itu jadi malaikat. Tahu gak sih? Au takuna minal khalidin. Atau nanti kamu kekal abadi di surga ini. Iblis nipu. Aku sih nasihatin aja sama kamu. Innilakum ala minan nasihin. Kira-kira iblis nipu Adam dari arah yang disukai Adam atau dari arah yang tidak disukai Adam dan Hawa? Dari yang disukai. Tukang tipu itu dengan semua kampanyenya biasanya nipu kita dari arah yang kita suka. Nah, yang kena ini biasanya yang gak dilindungi Allah. Yang kena tipu itu. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah tidak melindungi Adam dan Hawa di surga? Dijawab di dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini alasan kenapa Adam dan Hawa kena tipu. Kenapa Allah tidak berkenan melindungi Adam dan Hawa di surga? Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Aku sudah ambil perjanjian pada Adam. Apa perjanjiannya? Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Aku udah bilang, jangan temenan sama setan. Aku sudah bilang, turunlah kamu semua ke dunia bertiga. Kamu dan keturunan setan akan menjadi musuh satu sama lain. Jadikan setan itu musuh kamu. Udah musuh utama. Adam. Ya, kalau dalam Al-Quran dikatakan fanasia, lupa kalau setan itu musuhnya. Karena apa? Kayaknya gak ada jahat-jahatnya deh setan gitu. Dia nawarin saya sesuatu yang baik. Kena sudah. Pertanyaannya, kenapa Adam bisa lupa? Walam najid lahu azma. Dan tidak kudapati pada Adam tekad kuat untuk menjadikan setan sebagai musuh yang nyata. Sebagai musuh utamanya lewat sudah. Orang kalau gak sungguh-sungguh biasanya lupa. Contoh, kehilangan jam tangan di kamar mandi. Kehilangan apalagi di kamar mandi, biasanya lupa kan? Lupa gara-gara apa? Karena gak sungguh-sungguh waktu meletakkannya itu. Coba letakkannya di kantong celana, jangan di pinggir kolam kamar mandi, di pinggir WC itu. Kalau ditaruhnya di kantong celana, insya Allah gak mungkinlah kita lupa pakai celana keluar kamar mandi. Kalau masih lupa ya sakit memang. Karena kita gak akan lupa pakai celana, ya otomatis masuk di dalam kantong. Ustaz, saya gak pakai celana gimana, pakai sarung? Taruh gantung di celana dalam kamu. Gak mungkin lupa pakai celana dalam kan habis buang air. Itu kalau sungguh sungguh. Kalau gak sungguh-sungguh, lewat, lupa. Baik. Ketika Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia, itu sudah punya musuh. Kenapa? Karena gak mungkin yang berkuasa di bumi itu mau diambil alih kekuasaannya. Akan selalu ada pertarungan. Makanya harus diajar anak-anak kita itu mental fighting. Mental fight. Ini di Jakarta ini Aduh, yang menguasai tanah Jakarta ini 74% lebih. Itu 0,2% orang yang bukan non pribumi pula. Gara-gara apa? Ekonomi kita ini ya, 95%-nya dikuasai oleh cuma 2% penduduk asli. Selebihnya bukan orang kita. Kenapa? Kena tipu. Sama siapa yang tipu? Setan. Kenapa kena tipu? Enggak sungguh-sungguh menjadikan setan sebagai musuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Membangun struktur sosial Islam yang adil dan beradab. Caranya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu di Indonesia. Harus dibangun. Gimana caranya? Ya, kalau kita lihat ya, ngapain juga sih Rasul mesti hijrah ke Madinah? Padahal kondisi sosial di Madinah itu lebih ribet daripada kondisi Mekah. Yang kedua, setan di Madinah itu belum dikenal. Setan di Mekah sudah dikenal sama Nabi. Kenapa? Nabi itu aslinya orang Mekah. Mau pindah ke Madinah. Orang Mekah itu pedagang, tinggal di Madinah. Madinah itu agraria, daerah pertanian. Ngapain juga Rasul mau pindah? Pedagang pindah ke daerah pertanian. Dan jelas-jelas pada saat itu nasihat Rasul salah juga sama orang Madinah. Yang lain pada nyangkok, ada satu orang Rasul bilang jangan nyangkok. Akhirnya yang lain dengan metode cangkoknya itu kemudian penghasilannya banyak. Rasul kemudian datang, ya Rasulullah, aku ikut nasihatmu, akhirnya gagal di pertanianku. Rasul kemudian berkata dengan jujur, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Tapi Rasul jalani itu. Di Madinah, sistem ekonomi Yahudi sudah eksis. Sistem sosial Yahudi sudah eksis. Yang duluan tinggal di Madinah itu bukan orang Arab, orang Yahudi. Makanya tempat-tempat strategis di Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Arab itu tinggalnya di lembah-lembah. Oke, tapi Rasul harus hijrah. Ikuti perintah itu. Demi apa? Membangun struktur sosial Islam. Sunda Kelapa, dulu Pulau Kelapa ini namanya ini. Jakarta ini. Ya, di situ mungkin kekuatan Hindu dan Buddha mungkin pada masa itu. Datanglah Fatahillah, dirubah menjadi Islam, dihajar lagi setelah itu oleh Belanda. Nah, sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Karena masih suka ditipu oleh setan. Padahal dulu zaman Fatahillah atau kemenangan menjadi Jayakarta, dirubah menjadi Batavia oleh Belanda, kemudian kemerdekaan diubah lagi menjadi Jakarta. Ini adalah sebuah proses pertarungan. Jadi singkat kata, Rasulullah kemudian harus memimpin di Madinah, membangun struktur sosial Islam. Setelah itu balik lagi ke Mekah, dan Fatu Mekah dikuasai lagi kota Mekah. Saudara-saudara, jadi sudah mengerti apa yang dimaksud dari khutbah ini. Selama kita tidak dipimpin oleh Muslim, oke, gak macet, mungkin gak macet, tapi akidahmu macet. Pendidikan Islam kamu macet. Syiar-syiar Islam kamu macet, diganti takbiranmu dengan Jakarta Night Festival. Karena dia gak paham. Apa itu syiar-syiar itu dia gak paham. Itu kurban-kurban yang lagi di depan masjid, karena dia gak paham ini syiar. Di dalam Al-Quran, wa may yu'adzim syairallah. Itu orang-orang haji itu kelakuannya kalau memang dinilai dari kacamata orang kafir, kayak gak waras. Ngapain juga muter-muter itu di Ka'bah 7 kali? Cium-cium rebutan Hajar Aswad lah. Lempar-lempar jumroh lah. Itu syiar. Simbol. Syiar-syiar Islam yang termasuk menjadi budaya kita itu, ya, mengagungkan Allah di malam takbiran itu bagian daripada syiar. Gak sama dengan Jakarta Festival Night. Gak sama. Oke, mungkin gak banjir. Mungkin gak banjir, tapi lo kebanjiran kemaksiatan, kebanjiran minuman keras, kebanjiran investasi haram, yang itu tidak mendatangkan keberkahan. Hanya ketika pemimpin orang Islam yang beradab dengan semua kelemahannya yang bisa membawa kamu ke surga. Kalau pemimpinnya kafir, enggak mungkin lu diajak ke surga, itu intinya. Untuk itu bangun, sadar. Daripada muslim tapi korupsi, mending dan lebih gampang nyembuhin penyakit korupsi daripada penyakit musyrik. Pemimpin yang kadang-kadang ada korupsi-korupsinya bisa kita tandem lewat wakilnya, lewat kepala dinasnya, lewat KPK, itu bisa diatur. Tapi nyembuhin penyakit kafir susah, malaikat kagak datang, malaikat gak turun. Itu rumah, yang di dalam rumah itu ada patung, malaikat rahmat gak masuk. Yang masuk malaikat apa? Malaikat Israel. Itu rumah yang ada lukisan bernyawa, malaikat kagak masuk. Nah sekarang ini bukan masalah biasa. Kepemimpinan Islam itu bagian daripada akidah. Wa may yatawallahu minkum fahuwa minhum. Barang siapa yang memilih pemimpin kafir, maka dia bagian dari si kafir. Ini bukan masalah sederhana. Dan urusannya sampai ke neraka, bro. Bisa kekal kita di dalam neraka. Ini persoalan akidah. Untuk itu, bangun, sadar, lihat. Kita maulidan. Tahu gak maulid itu apa? Born to change. Nabi Muhammad terlahir untuk membawa cahaya dan melakukan perubahan dari gelap kepada cahaya. Ngapain Rasul dakwah-dakwah capek-capek, rela-rela diusir berhadapan-hadapan dengan pemerintahan kafir pada saat itu, dengan budaya kafir pada saat itu, dengan sistem musyrik pada saat itu? Kalau Rasul itu kemudian memudahana, ya udahlah yang penting damai-damai aja Muhammad, gitu kan? Gak usah ribut-ribut. Enggak hijrah Rasul, enggak dibantai umat Islam pada saat itu. Kalau cemen begitu. Ya. Untuk ada, untuk apa Adam dilahirkan? Spesies manusia ini ada di muka bumi. Melawan setan. Born to change. Adam diciptakan, kita ini dijadikan khalifah. Meredam kerusakan dan meredam pertumpahan darah. Tapi kita lagi ditipu. Islam itu identik dengan teroris lah, identik dengan pertumpahan darah, kerusakan. Itu mereka yang buat, mereka yang buat. Dan tenang saja, mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله ملائكته يصلون على النبي. صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. Bersalatlah untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dihadirkan merubah kegelapan menjadi cahaya. Maulid Nabi itu artinya meneruskan perjuangan menegakkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati kamu. Wa ala sahabati ajmain, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. يا الله, kami belum beribadah sebagaimana patutnya kami harus beribadah. Kami juga belum berbuat taat sebagaimana mestinya berbuat taat kepada Engkau. Kami juga belum bersyukur sebagaimana bagusnya kami bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kami belum berislam sebagaimana harusnya kami berislam. Kami belum mencontoh Rasul sebagaimana harusnya kami mencontoh Rasulullah. cinta kami kepada Rasulullah pun belum sebagaimana cinta para sahabat yang seharusnya mencintai dengan benar, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa para pahlawan kami, para syuhada yang mendirikan dan mengorbankan darah mereka untuk negara ini, Republik Indonesia ini. Kuatkan kami menjadi bagian demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, jadikanlah kami muslimin di garis terdepan untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga persatuan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.